ada yang dapat menjaga waktu cintaku terbagi menjadi dua, menjadi tiga, kesetiaan mati. Tak ada yang dapat menjaga waktu cintaku terbagi menjadi dua, menjadi tiga, kesetiaan mati. Aku pergi. Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa?